نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di paruh terakhir di bulan Syaban, yang mana sejenak lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan barakah, bulan yang di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu maka penting bagi kita untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadhan harus memahami fikih, harus memahami ilmu yang berkaitan dengan puasa dan apa saja yang disyariatkan di bulan tersebut. Oleh sebab itu pada sesi kajian yang pertama kali ini, insyaallah ta'ala kita akan menjadikan sampai beberapa faedah, sampai beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, ma makna as-sawm? Apa sih artinya as-saum? Kita sering mendengar puasa. Apa definisi puasa? Definisi puasa, ikhwani hafizakumullah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ta'rifun lughawi. Definisi yang dilihat dari etimologi bahasa. Kemudian yang kedua, definisi puasa yang dilihat dari istilah syar'i. Yang pertama dari sisi etimologi bahasa, as-saum bimana al-imsak. Puasa artinya menahan. Menahan dari apa? Sifatnya umum. Baik itu menahan tidak bicara, menahan tidak bekerja, menahan tidak tidur. Secara keumuman arti dari puasa adalah menahan, apapun itu bentuknya. Dan lafaz ini masih dipergunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ketika menukilkan perkataan Maryam, inni nadhartu lirrahmani sauma. aku bernazar kepada Ar-Rahman, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Sawma, menggunakan lafaz saum, puasa. Apa maksudnya di sini? Ayat setelahnya yang menjelaskan. Falan ukallima al-yawma insi. Aku tidak akan mengajak mulai hari ini manusia untuk berbicara. Maksudnya di sini mogok atau menahan untuk tidak berkata. Masih menggunakan lafaz saum secara keumuman dari sisi bahasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa kalau dilihat dari istilah syar'i disebutkan oleh para fuqaha al-imsak 'anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Apa arti puasa? Al-imsak 'anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa artinya menahan dari makan dan minuman. Dia tahan lapar dan dia tahan dahaga. Enggak makan, enggak minum. Dan dia menahan dari hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Dan akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala di sisi yang kedua, apa saja yang membatalkan puasa. Definisi puasa menahan dari makanan, minuman, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Mulai kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini masa dan waktu seorang muslim menjalankan ibadah puasa. Para fuqaha, ikhwani hafizakumullah, mencukupkan definisi puasa sampai di sini. Dan sebetulnya definisi tersebut kurang lengkap. Sebagian para fuqaha mencukupkan definisi sampai di sini. Apa itu puasa? Menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasanya mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sampai di sini. Dan sekali lagi, definisi tersebut kurang lengkap. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, apabila ada orang yang tidur sebelum fajar dan bangunnya setelah maghrib, apakah dikatakan sebagai orang yang berpuasa? Tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Oleh sebab itu para ulama di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menambahkan lafaz di dalam definisi puasa ta'abbudan lillah. Dia tahan dari lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasanya mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini penting. Jadi kalau ada orang yang menahan, tidak makan dan tidak minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tujuannya apa? Diet. Tidak disebut sebagai puasa. Tujuannya untuk meringankan berat badan. Tidak disebut puasa. Atau orang menahan lapar dan dahaga mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuannya apa? Mungkin setelah maghrib tujuannya dia mau tes kolesterol, darah, gula. Nah, dan mereka diperintahkan untuk apa? Puasa memang, supaya tidak makan. Apakah ini disebut sebagai puasa yang syar'i? Jawabannya apa? Tidak. Karena puasa yang syar'i dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk peribadatan. Ini permasalahan yang pertama, definisi puasa dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Permasalahan yang kedua, apa hukum berpuasa di bulan Ramadan? Ma hukumu siyami Ramadan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib dari tiga sisi. Apa hukum puasa Ramadan? Jawabannya wajib dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi Al-Quran, yang kedua dari sisi As-Sunnah, yang ketiga dari sisi konsensus para ulama, yang lebih dikenal dengan sebutan apa? Al-Ijma'. Yang pertama dari sisi Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba ala alladzina min qablikum.